selalu tersipu. Rawan sikapmu di balik kemelutmu. Di rembang kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik. Engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik.